Mitra Bisnis, menurut Kwi Kian Gi, dua putaran pemilihan gubernur DKI yang baru berlalu tidaklah bisa dikatakan sebagai cermin dari kegagalan partai politik koalisi dalam mendukung calon-calonnya yang maju berlaga di putaran 1 dan 2. Menurutnya, tidaklah ada jaminan bahwa parpol-parpol telah kehilangan atau masih memiliki kepercayaan dari publik dalam dua putaran pilgub DKI yang baru berlalu. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, seandainya parpol memang kehilangan kepercayaan publik, apakah itu artinya parpol juga tidak lagi memiliki peran sebagai saluran politik publik? Memang tidak. Nah, tapi kenapa kok kenyataannya tidak demikian? Saya tidak tahu, tapi kenyataannya kan tidak demikian, tidak pernah klop kan. Dan laginya itu juga kita tidak bisa mengukur sekarang itu bagaimana. Karena yang kalau kita lihat ya PDI, itu kan 12%, lalu kalau kita lihat menjadi 34. Dari 34 pemilu selanjutnya menjadi 20. Dari 20 pemilu selanjutnya menjadi 14. Nah, pada saat ini, ketika tanggal 20 September itu sebetulnya yang ikut dengan aspirasi PDI berapa? Kan kita tidak tahu. Apa bisa dikatakan perolehan suara Jokowi itu PDI semua? Kan jelas tidak. Nah, jika kita melihat adanya calon independen di putaran pertama Pilgub DKI yang berhasil mengalahkan calon dukungan parpol, apakah itu gambaran dari turunnya peran parpol sebagai saluran politik, Pak? Iya, jelas. Jadi sekarang ini, terutama di dalam era demokrasi seperti sekarang ini, oleh karena pemilihan secara langsung, sebetulnya partai tidak terlampau penting lagi. Nah, partai relatif penting kalau dalam sistem yang lalu, oleh karena dalam sistem yang lalu, semua pemilihan kan oleh MPR. Pemilihan presiden segala kan oleh MPR. Terus kemudian kalau urusan gubernur semua kan nggak dipilih. Jadi sama seperti sebelum konstitusi di amandemen ya Pak Kwik? Iya betul. Itu kan gubernur pun kan tidak dipilih. Gubernur kan tidak dipilih. Ya tidak ada yang dipilih. Yang dipilih cuma presiden dan anggota DPR. Nah, apa bisa kita kembali ke kondisi itu Pak Kwik? Mesti ada satu ya menjadi ada pemimpin yang diktator gitu. Mesti ada satu orang satu yang ya diktator lah. Dari dia tuh dia membentuk suatu kelompok yang jujur semua lalu memerintah dengan tangan besi. Saya melihatnya begitu. Sudah rusak semua. Karena rusaknya ini sudah seperti ini. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.